Katanya bayar pajak televisi pakai kupon, rame orang bayar. Nah sekarang misalnya yang bayar zakat fitrah sama gue dapat hadiah. Ya nggak bisa dong, ya, zakat fitrah kan hukumnya wajib. Oh sedekah ya. Sedekah nggak jadi nggak ada kupon-kuponan. Nggak ada kupon-kuponnya. Kamu pernah diantuk kupon belum? Dan zakat fitrah tuh harus dibayarkan sebelum. Males gua ngejawabnya orang tua jajak plesetan. Udah bayar fitrah tuh Jin. Belum Ki. Belum. Biasanya saya malam takbiran. Ya, sekarang aja buat sebelum beli hari raya lah Ki. Sekarang aja buat beli sepatu. Ya. Itu dimaksa. Sekarang dong. Menyalurkan yang enggak Ki. Hah? Ke ya Aki juga menyalurkan ke masjid ke orang-orang yang berhak menerima. Begitu, selain itu juga Aki juga berhak menerima. Namanya juga gua kan ini apa namanya? Jujur, jujur. Bukan jujur anak aja. Gua termasuk parkir miskin. Parkir miskin. Iya, kalau lu kan anak orang koka itu. Kalau gua kan orang kismin dari dulu. Iya, jadi ada bapaknya ada kesadaran dari orang kaya ya Ki ya. Oh jelas. Kaya. Oh jelas. Jadi dia harus melihat kepada Aki yang tidak orang tidak punya. Iya. Jadi berilah kekayaan separuhnya kepada Aki gitu iya. Kan Ki. Iya, warisannya lah. Itu akan lebih baik ya enggak? Akan lebih baik. Sebab kalau kita murah pada sesama maka Tuhan akan murah pada kita. Betul, betul. Makanya kalau jualan harus murah. Betul ibu-ibu? Betul. Ibu Mimin nyumbang Super Mie 2 bungkus. Enggak ada yang bayar fitrah di sini. Enggak ada. Unang enggak? Unang nanti mungkin hari raya sebelum sembahyang itu. Jadi enggak bayar. Nanti bayar. Unang enggak bayar. Bayar. Kalau kagak ada yang bayar di sini gua mau ngasih sendiri aja deh. Bayar-bayar atau nitip aja deh, nitip beras ya. Aki mau buru-buru nih. Ini kan hari Rebo ya. Iya. Ya. Mau ke si Akong dulu. Ngapain? Bentar lagi jam 12 dikocok. Ya. Udah tua heran. Kan bentar lagi lebaran kali aja bisa beli baju 2 kalau keluar. Kemarin aja gua hampir kena 3 buntut. Ngimpi gara-gara gua tarawih telat di masjid. Ngimpi. Katanya 42507. Dipasangin, wow, dipasangin. Padahal gue punya duit buat sahur doang ada kali 1500, gue pasangin semua. Kagak kena, terus gue sahur nyanun. Sama kayak tetangga saya udah kegilaan tuh sama gituan Ki. Datang sampai rumah anaknya nangis, ditendang sampai buang air besar. Berbentuk huruf angka 86 dipasangin. Menang, besoknya ditendangin sampai meninggal tuh anak. Kalau gitu Aki, mau balik dulu ya. Iya. Salam aja buat teman. Oh iya, nah, kardus ambil kardus bos ya. Oh iya, ada titik. Benar, ada kardus Ki. Oh kardus boleh iya. Nak buat itu. Asli Aki, benar. Ada kardus. Kita udah nyiapin. Ayo, gua tahu lu. kita udah nyiapin kardus. Buat tetangga. Ini dalam rangka lebaran, soalnya kan kita ini ya kardus-kardus kasihin ke si ayah, ke Aki aja sini. Gua doyan emang gua rayap di sini. Gua apa lu ngasih kardus kosong? Ada isinya Aki. Emang gua pemulung enak aja ngambil. Ongki ini perasaannya suka gitu deh. Memang begini ayah ini selama ditinggal oleh Vera. Yo, abis dari si Akong ada teman Yar. Oh. Ulang tahun. Ulang tahun. Tanggal kapan? Ini tanggal berapa ini? 14 April bukan? Tanggal 4. Itu 14 April. Tanggal 14 April emang ada yang ulang tahun? Ada. Ada perasaan gue juga si Udin ganti kulit. Ayo gimana caranya? Apa sih? Ayo. Ayo cepetan. Itu dong. Gimana sih sabar ngapa sih? Oh sudah. Sahur aja nggak bareng. Namik. Kita ngebokin siapa ntar ya? Apa? Itu ngebokin seorang siapa ya? Ngebukain. Mm-hmm. Maksudnya? Bukain pintu maksudnya. Banci apa sih lu? Ada banci lagi. Ada banci lagi, ada banci. Amin, dia malah kayaknya gak laku, malah jadi banci. Masuk, kok diem disituin? Malu. Masuk. Masuk. Udah. Selamat malam. Kamu ngapain sih tadi malam-malam telepon? Krangkring-krangkring. Udah diangkat cuma halo ditutup lagi. Apa maksudnya sih kamu? Saya kan lagi kerja. Kamu ganggu terus. Telepon. Mengganggu. Telepon. Maksud kamu apa sih coba? Mama marah kalau gini kedengeran terima telepon dari cewek. Tahu? Enggak. Apa sekarang maunya? Ku joget. Joget. Hilang, naksir sama Unang lagi? Enggak. Unang sudah tidak ada harapan. Kardus ada jadi diwalin. Apa kabar? Baik. Iya. Gue sih ogah sama Unang sekarang. Sekarang gue naksir Jainuddin MJ. Biarin deh. Kalau udah enggak. Biarin jadi istri ketiga, kedua deh. Apa kabar kau, Din? Baik. Mau ini nih? Mau apa? Tadinya mau ngasih fitrah buat kak Din. Oh no, saya pernah ngasih. Oh iya? Hii, kasihin kita deh. Bilang aja mau minta. Lagi nyari salon nih buat lebaran. Oh, mau digundul? Bukan. Yang bisa keren buat bulu kaki. Bulu kaki keremanya pakai abu gosok. Aduh. Kamu biasanya kalau lebaran ke taman mini bawa rantang ya? Enggak. Enggak aja menghindar lu emang orang kampung. Alah, lu bawa tikar. Tikarnya 16, orangnya cuma 2. Enak aja. Sampai sana disewain, ayo lu ngaku. Enak aja ke taman mini. Ayo ngaku lu. Orang keragunan. Keragunan. Orang itu lebaran pasar, orang pasar minggu keragunan. Iya dari ya. Baramutan. Oh, kandang. Ini lagi dirayu sama ini sama mama suruh ke. Mau kamu sama mama? Bukan suruh pulang ke ini ke rumah Eyang. Rumah Eyang. Eyang Octavia. Ada yang namanya Octavia. Eyang Putri sama Eyang Kangkung katanya kalau kalau Eyang Bayem. Kalau lebaran kepengen sama Ina ya. Udah lama kali, kamu cucu kesayangannya? Bukan. Cucu kesukaannya? Bukan. Cucu yang paling dibenci? Bukan. Apa dong? Bukan cucu. Pilih yang benar dong. Bukan. Bukan cucu, biasa aja. Anak orang lain. Oh, tapi sudah seperti keluarga? Seperti orang lain aja. Ya ngapain? Lebaran itu sama orang lain? Cuma bisa-bisanya ini aja pengen nyebut Eyang. Boleh masih muda sih. Iya. Umurnya? 27. Oh ya belum pantas dong. Namanya Eyang Supriyatno. Nang, ya. Si Ina Kardus, ini Kardus. Kardus. Nah, ada titipan. Titipan Kardus. Katanya kalau orang datang ke rumah Kadin pasti dikasih Kardus. Pasti. Teruslah mau Kardus bekas kulkas gedean. Ke rumah Ina juga kalau ada orang ke rumah Ina lama-lama dikardusin. Tapi isinya jangan kira dong lah kaleng isinya. Baru pulangnya dari ini polsek. Ih, 2 minggu gua ditahan di situ. Pasalnya nyopet. Masih di Ramayana. Loh, tadinya kan orang-orang pelayan enggak lihat habis rok bagus bener ini ambil kan enggak. Kenapa? Kenapa? Tadinya kan Ina bilang kan si pelayannya. Kamu sendirian? Sendiri. Pelayan toko kan lagi pada sibuk kan nggak ada kamera monitor. Ina bilang ini ambil deh ini satu rok. Ina ambil dari buntel. Kira ini cuma rok satu, nggak tanya pakai punit ini sambung. Ada 7 rok. Udah gitu yang satu udah masuk tas sudah aman, nggak tanya yang 6 keinjak orang. Ayo. Lagian kenapa sih nggak bilang sih? Abis demen sih, nah lupa bawa uang. Kamu cuma telepon ke rumah, kan tinggal... Alah, telepon-teleponmu dulu, lu kan di kebun terus. Ada, di kebun juga ada telepon. Oh, ada telepon ya? Ada, di pohon mangga ada telepon. Ih, kayak bener. Di pohon kelapa kuning. Alah, pakai intercom kali, pakai benang. Oh, no. Shh, jangan banyak-banyak. Pakai telepon yang itu. Iya. Ya gitu aja deh, Ina cuma mau ke salon, ngasih tahu. Jangan terlalu menang. Nanti hari lebaran yang pertama ke rumah deh. Ada apa? Hii, yang gak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Ada begitu. Ada sagun. Oh iya, lebaran pertama jangan kemana-mana lu. Gak boleh salaman sebelum nonton Bagito katanya lu. Di mana? Di televisi Republik Indonesia Raya. Jam berapa? Jam berapa? Jam 11 siang. Oh, patut nonton itu. Judulnya apa, Din? Ina yang tahu. Judulnya? Kata Koran Tambal Sulam. Yang main katanya ada Kami Ing, lu. Kami Ing sama Lydia Kandow. Sama Reno Karno. Disuruh sih, Ina, suruh promosi. Udah, Ina pulang dulu ya. Ya pulang deh. Lagi bantuin masak nih buat sahur. Bikin kue enggak kamu lebaran? Enggak. Loh? Ih, benar. Kacang. Enggak. Bikin kacang. Udah ada. Udah. Bikin ngegoreng. Iya. Siapa yang bisa bikin kacang loh? Enggak ada. Beli kue dari toko. Bikin dari toko. Dari toko. Palingnya bikin ketupat aja. Ketupat jeruk bikin enggak ada. Ina bikin ketupat aja paling. Ketupat terus rendang terus ayam terus sama gulai petasan cukup.